Senajan aku tuh tukang nomor siji, rasa keukir sajrone hati. Sampun lembah manah anggonku tresno roko we, susah seneng se tak rasa ke embo piye akhire ngalah ati welas ase antuk mati kroso bere antuk ngasem ngapet tangis tresno. Yen pancen jodoh ora